Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Mawadi'u dhammah. Tempat-tempat dhammah قال ابن الأج الروم رحمه الله فأما الضمة ألكم ضمة فتكون علامة للرفع menjadi tanda untuk رفع في أربعة مواضع pada empat tempat. الاسم المفرد اسم مفرد وجمع التكسير هذا جمع تكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. نعم شرحنا. أقول Anda sudah tanya antum dari tadi. Hah? Anda sudah tanya tadi sampai di mana pelajaran? Katanya, ya maudud dhamma. Anda setelah membaca baru Anda lihat matanya pada kayak ada sesuatu. Jadi ketika Anda tanya, jangan diam antum. Langsung sampaikan. Sampai di mana? Hah? Sampai di mana? Tuh kan? Sudah 42. Tadi Anda tanya, ya diam-diam semua. Nah, jadi antum butuh aktif. Jangan diam-diam saja. Barakallahu fikum. Jadi kita sudah baca dari matan syarah dari matan ini dhammah ya, merupakan tanda asli ya untuk rafa itu di empat tempat. Yang pertama apa? Al-ismul mufrad. Ya. Dan isim mufrad yang dimaksud di sini bukan muthanna, bukan jama', bukan juga yang diikutkan dengan musanna dan jama' secara hukum, dan bukan termasuk dari al-asma al-khamsah. Nah, kemudian nah, ini yang pertama ya. Dan di sini dhammah meliputi dhammah dhahirah dan dhammah muqaddarah. Ya, sudah kita lewati. Naam. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua, jam'u taksir. Yaitu madal 'ala akthar min itsnain aw itsnatain ma taghayyurin fi sighati mufradih. Yang menunjukkan dua, ya, baik mudzakkar atau muannats disertai adanya perubahan pada model lafaz mufradnya. Naam. Ya ini. Dan sudah kita lewati sampai penyebutan contoh ini untuk dhammah yang zahirah, begitu. Naam, jadi sekarang wa qad yakunu raf'uhu bi dhamma muqaddarah. Ini juga sudah. Hah? Naam. Alhamdulillah. Boleh jadi ini meliputi dhammah dhahirah dan dhammah muqaddarah. Baik. Nah, sekarang wa anta hada ala? Naam. Wa anta idza ta'ammalta fi mufradati hadhihi al-jumu'i. Dan Anda apabila tamal mengamati fi mufradati pada mufrad hadhihi al-jumu' jama' jama'ini jama' taksir ini wajadta anda mendapati anna sighataha bahwa lafadznya model lafadznya lam taslam tidak bebas ya tidak selamat minat taghyir dari perubahan asna'a jam'iha di tengah-tengah perubahannya menjadi jama' imma perubahan itu imma biziadatin fil jam'i boleh jadi dengan tambahan pada jama' ma'a taghayyurin fi syakli bersama adanya taghayyur perubahan pada syakl pada modelnya bentuknya kama fi nahwi sebagaimana pada contoh rajul mufradnya rajul ya wa rijalin rajul dan rijal. Nah, mufradnya rajul, jamak taksirnya rijal. Kita mendapati rijal ada tambahan. Ada tambahan huruf. Ada tambahan alif kan? Ya. Juga ada perubahan syakl, perubahan bentuk model. Nah, menjadi rijal, dari rajul menjadi rijal. Wa imma binaqsin fil jam'i ma taghayyurin fi syakli dan boleh jadi perubahan itu naqas. Kekurangan fil jam' pada jama' ma'a taghayyurin fi syakl bersama taghayyur adanya perubahan pada syakl pada modelnya bentuk lafadznya kama fi nahwi kitabin wa kutub ya sebagaimana pada contoh kitab dan kutub ya kalian lihat mufradnya kitab 4 huruf Al-Kaf, Al-Ta, Al-Alif, Al-Ba. Sedangkan jamak taksirnya kutub. Tidak ada alif. Berarti justru berkurang. Ya. Barakallahu fikum. Tetapi model jelas berubah. Dari kitab menjadi kutub. Bentuk model lafadz berubah. Naam. Yang ketiga. Wa imma bi ghairi dhalika min anwa'i taghyir. Wa imma. Dan boleh jadi bi ghairi dhalik. Selain dari itu. Min. Dari anwa'i taghyir. Macam-macam perubahan. Apa saja macam-macam perubahan itu? Ya, bisa dibaca di hasyiah nomor 1. Ya, di situ disebutkan macam-macam perubahan yang terjadi pada jamak taksir ada 6 katanya, ya. Ada 6. Nah, bisa dilihat lengkapnya di situ. Barakallahu fikum. 6. Al-mawdi'u tsalits. Tempat yang ketiga. Jadi sudah kita selesaikan apa? Ismul mufrad, jamak taksir. Yang ketiga, jam'ul muannatsis salimu. Jam'ul muannatsis salimu. Jamak muannaf as-salim. Jadi jamak ini untuk muannaf. Dan disifati bahwa jamak muannaf ini salim. Jadi membacanya jam'ul muannatsis salimu. As-salimu ya di rafa mengikuti jam'u karena na'at terhadap jam'u. Jadi menyifati jamak muannats itu adalah jamak yang as-salim. Apa makna salim? Nah, artinya selamat. Nah. Dia selamat bebas dari perubahan tidak seperti jamak taksir yang mengalami taksir, taghyir. Adapun ini salim. Yani, ya, dia selamat dari perubahan yang dialami oleh jamak taksir. Tetapi metode pembuatan jam' manas salim, kaidahnya adalah wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, yang dijama' jumi'a dijama' bi alif dengan tambahan alif dan ta' mazidatain, yang keduanya tambahan. Jadi ada tambahan alif dan ta. Nah, jadi keduanya ini mazidatain, yaitu alif dan ta, keduanya tambahan. Nahu, contoh ahsantil hindatu ahsanatil hindatu tarbiyata auladihinna. Ahsanatil hindatu tarbiyata auladihinna. Nah, apa maknanya? Al-Hindatu jama' muannats salim dari apa? Dari al-Hind. Hindun-Hindun itu, ini para wanita yang bernama Hindun. Mereka ya telah bagus dalam mentarbiyah, dalam mendidik anak-anak mereka. Naam. Falhindatu jam'u mu'annathin salimun. Jam'u mu'annathin salimun. Naam. Kalian lihat, apakah terjadi perubahan pada jam'u mu'annath salimnya? Ya. Apakah terjadi taksir, tagyir, bentuk model? Kan tidak. Hanya saja ada tambahan alif dan ta, ya kan? Falindatu jam' manat salim marfu'un. Nah, kenapa marfu'? Hah? Al-jawab indakum. Kenapa dia dirafa'? Marfu'un bimada? Marfu'un bil fi'li. Fi'l mada? Ahsanat. Nah, yakni fa'il. فاعل مرفوع بفعل أحسنت. طيب، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم، وقد زاد على مفرده dan telah terjadi penambahan atas mufradnya, wa huwa hindun, yaitu hindun bil alifi wa ta. Nah, tanpa taksir, tanpa tagyir. Jadi dia salim minat taksir wa tagyir, tetapi ada ziyadah. Nah, ahsanat al-hindatu. Al-hindatu mahalu syahid. Tapi kita i'rab lengkap, ya. Ahsanat. Ahsana mada? Nakul fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Tayyib, wa ta alamat at-ta'nits, ta ta'nits as-sakinah, wa hurrikat bil kasrah lit takhallus min iltiqa'i sakinain. Tayyib, baqiya tarbiyata مفعول به منصوب بالفعل علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف أولادي مضاف إليه مجرور بالمضاف مخفوض بالمضاف علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف وهو مضاف. نعم. هن مضاف إليه ضمير متصل بارز مبني في محل جر بالمضاف. نعم. طيب rinciannya هن yang merupakan ضمير sebenarnya adalah al-ha. Nah, yang merupakan dhamir adalah al-ha. Dia bisa anda melihat di hasyiah. Wal-ha mudhafun ilaih dhamir muttasilun mabniyun alal kasri fi mahalli jarin bil mudhaf. Amma nun al-mushaddada alamatu jam'il inathi la mahalla laha min al-i'rab. Dhamir seperti hun, hum, sama hun, hunna hum, ya. Yang sebenarnya dhamirnya adalah al-ha. Nah, huwa, ya kan, huwa, hiya, hum, hum, hunna. Jadi yang dhamir itu hunya, al-ha, ya, al-ha. Kemudian nun musyaddada alamatu harfun, har ini huruf sebagai alamat ala jam'il inath. Mim pada hum harf alamat ala jam'il dhukur. Fahimtum? Nah, jadi di i'rab dia mabniun alha huna mabniun ala al-kasri hiya fi mahalli jarrin bil mudhaf wan nun alamat jam'il inath. Fahimtum? Ingat faedah ini. Nah, barakallahu fikum. Wa qad yakunu rafa'uhu bi dhammatin muqaddarah. Boleh jadi rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Nah, boleh jadi rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Wa dhalika fi mawdi'in wahid. Ya, hal itu di satu tempat. Wa huwa idza udhifa ila ya'il mutakallim. Yaitu apabila diidofahkan kepada ya al-mutakallim. Nahwu athmarat sajarati. Athmarat sajarati. Pohon-pohonku telah berbuah, menghasilkan buah. Wa fit tanzili, dan dalam at-tanzil Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat haulai banati. Ya, mereka itu banati, putri-putriku. Naam, dalam surat Al-Hijr ayat 71. Ini diucapkan oleh siapa? Nabi Lut kepada kaumnya ketika mereka menggeruduk rumah Nabi Lut untuk melakukan fahishah terhadap tamu-tamunya yang datang dengan sosok, ya, kaum pria yang ganteng padahal mereka malaikat. Lut menasihati mereka alaihi salatu wassalam dan mengatakan haulai banati, mereka itu putri-putri. Artinya jika kalian mau melakukan menyalurkan syahwat kalian, mereka itu adalah, ya, putri-putriku, halal bagi kalian untuk kalian nikahi. Maksudnya banati di sini siapa? Putri-putrinya dia? Atau maksudnya kaum wanita dari umatnya? Maksudnya kaum wanita dari umatnya. Karena yang namanya Nabi, Rasul, terhadap kaumnya itu bimanzilati ish, bimanzilatil ab. Kedudukan seorang Nabi, Rasul, terhadap kaumnya bagaikan bapak. Sehingga dia memanggil mereka banatnya. Nah, ini pernah kita lewati dalam pelajaran tafsir, ya. Baik. Nah, fakullun min syajarati wa banati, maka masing-masing dari kata syajarati naam wa banati, ya, jam'u muannatsin salimun. Yani syajarat, ya, syajarat dan banat marfu'. Kenapa marfu'? Pada contoh yang pertama asmarat syajarati marfu'un bil fi'li li'annahu ma'ala fa'il, fahuwa fa'il min fi'li athmarat. Na'am, fahuwa fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ma'ala ad-dhammatul muqaddara ala ma qabla ya'il mutakallim. Yang kedua jawab begitu banat. Yang kedua sebagai marfu' sebagai apa? Kenapa marfu' banati? Khabar. Nah, khabar al-mubtada, fahu marfu'un bimana? Bagaimana mengirapnya jika khabar marfu'un bil-mubtada? Hakada? Naam. Huwa khabar al-mubtada, fahu marfu'un bil-mubtada. Naam. Sebenarnya telah lewat. Tanda rufanya sama, sejarah tidak banasi. Ya, setelah kita mengetahui bahwa sejarah dia marfu karena fa'il, ambilnya adalah fi'il. Banasi dia marfu karena khobar di mubtada, ambilnya adalah mubtada yang merufaknya. Naam, alamatu rafihi ad-dhammal muqaddarah, ad-dhammatul muqaddaratu alama qabla ya'il mutakallimi. Dhamma yang ditakdirkan atas huruf sebelum ya mutakallim. Sudah kita lewat ini. Mana'a min zuhuriha, ishtighalul mahalli, yang menghalangi munculnya adalah kesibukan tempat itu, biharakatil munasabah, dengan harokat penyesuaian, yaitu dengan penyesuaian terhadap apa? Dengan apa? Ya al-mutakallim. Karena satu-satunya harokat yang sesuai dengan ya al-mutakallim, yang merupakan domir yang mabniun ala sukun, ya. Hah? Ya al-mutakallim adalah domir muttasil, mabniun ala sukun. Satu-satunya harokat yang sesuai dengannya adalah kasroh. Nah, jadi mesti di kasroh. Naam. Jadi, dhamma itu terdapat pada at-ta tersebut yang di kasroh. Nah, jadi kasra untuk menyelesaikan ya al-mutakallim. Nah, bisa dipahami? Hah? Baik. Kita lengkapi i'rabnya. Athmarat fi'lun madin. Aywa, mabniun ala fathi la mahalla min al-i'rab. Wa ta alamat at-ta'nith. Nah, sakinah. Sajarati tadi sudah di i'rab. Sajarati, kemudian baqiya sajarati huwa mudaf walya ya mutakallim dhamirun barizun muttasil mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin bil mudaf mudafun ilaih. Naam, haulai banatiha harfun litam tambih. Ya, kemudian ulai ismul, ismi isyarah, mabniun ala mana? Ulai, mabniun ala? Ala kasri. Nah, di akhir yang kasra hamzah itu. Naam. Tayyib. Oh, di sini langsung dikatakan ha ulai ismi isyarah bi ala kasri fi mahali raf'in mubtada. Naam. Banati sudah tadi i'rabnya. Kemudian banati mudhafun ya mutakallim dhamirun barizun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli madha jarrin bil mudhaf mudhafun ilai, yani huwa mudhafun ilai. Waduh. Nah, fa'in kanat ta'u asliyatan, apabila ta'nya adalah asli, liwujudiha fil mufrad, karena berada pada mufrad, nahu contoh baitin wa abiyatin. Naam, apabila ta itu asli bukan ziyadah, asliyah bukan ziyadah, karena ta itu ada di mufradnya, ada di mufradnya, berarti memang asli. Ya, contoh bait, baitin, abiyatin. Naam, bait artinya apa? Bait. Bait bisa bermakna bait, yakni apa? Bait syair, ya. Bait syair itu. bisa juga bermakna apa? Rumah. Nah, bait jika artinya rumah, apa jamaknya? Buyut. Di sini jamaknya apa? Abiyat. Ini jamak bait yang bermakna apa? Bait syair. Bait syair jamaknya abiyat. Abiyat syi'riyah. Nah. Nah, buyut tidak muskilah. Hah? Buyutun tidak muskilah. Yani bait wa buyut, yani bait dengan makna rumah, jamaknya buyut. Ini tidak muskilah karena buyut. Yani bukan di akhir ta yang diawali dengan alif, ya. Yang sebelumnya alif. Yang muskilah bait yang bermakna bait syair yang jamaknya abiyat karena di akhir ta sebelumnya alif. Ini bisa disangka jamak muannats salim. Bisa disangka ada tambahan alif dan ta, ya kan? Nah, padahal bukan. Ini bukan jamak muannats. Ini yang hendak dijelaskan sekarang. Wa kadzalikal alif, begitu pula alif nahwu, yakni begitu pula alif jika ada pada mufradnya. Di mufradnya memang ada, jadi asli dia, ya. Nahwu qadi wa qudatin. Nah, qadi wa qudatin. Ya. Nah, jadi sebenarnya di qadi ini ada alif. Nah, ada alif. Yaitu huruf terakhirnya itu. Yang tampak sebagai ya sakinah. Nah. Jamaknya adalah qudah. Nah, lam yakun jam'a mu'annathin saliman. Lam yakun jam'a mu'annathin saliman. Nah, kenapa saliman? Karena dia na'at terhadap jam'ah. Kenapa jam'ah? Jadi saliman mansub karena na'at terhadap jam'ah. Kenapa jam'ah mansub? Karena dia khobar ya. Yakun. Lam yakun. Yani isim itu lam yakun jam'a mu'annatin saliman. Isim itu bukan jam'a mu'annat salim. Padahal terlihat ada ta di ujung sebelumnya alif. Bal huwa jam'u taksir. Melainkan itu adalah jam'u taksir. Kenapa? Karena ta'nya pada abiyat adalah ta' asli yang memang ada di mufrad. Kemudian, ya, alif, ya, pada sebelum ta' pada qudah, itu adalah asli memang ada di mufrad. Nah, jadi ini jamak taksir, berarti i'rabnya mengikuti i'rab jamak taksir. Jamak taksir i'rabnya bagaimana? Nah, jamak taksir i'rabnya ya. Dirafa' dengan apa? Dengan dhamma. Nah, dinasab dengan fathah. Hah? Di jar dengan kasrah. Adapun jamak muannats salim nanti akan datang kesimpulannya kan nanti dikumpulkan di belakang nanti dikumpulkan. Nah, tapi kan sudah kita pelajari ini muroja ya. Jamak muannats salim dirafa dengan dhamma kemudian dijar dengan kasrah. Ya kan? Betul? Dinasab di sini dia. Dinasab dengan apa? Dengan kasrah. Pengganti fathah. Nah, jadi abiyat ketika mansub jangan dibaca abiyat. Jangan dibaca abiyat. Abiyatin dengan tak dianggap bahwa kasro itu alamatu an-nasbi niabatan alil fath pengganti fathah jangan. Jangan diberlakukan sebagai jamak muannats salim karena ini jamak taksir. Jadi dia abiyatun abiyatan abiyatin. Nah. Begitu pula qudah. Qudatun qudatan qudah. Qudatin. Jangan diperlakukan sebagai jamak muannats salim. Kenapa? Karena ini jamak taksir. Ini maksud al-muallif. Jadi, dilihat jika ta'nya asli atau alifnya asli berarti bukan jamak muannats salim. Dia masuk ke jamak taksir. Jamak muannats salim apabila ta' dan alifnya mazidatain. Nah. Di alif wa ta'in mazidatain. Fahimtum? Al-mawdi'ur rabi'u. Tempat yang keempat, al-fi'lul mudari'u. Nahhu. Yahrisu taqiyyu 'alal khair. Seorang yang bertakwa ya, memperhatikan bersemangat atas kebaikan. Wa qawlihi ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah menggenggam dan membentangkan. Ya. Al-Baqarah ayat 245. Naam. Fakullun, maka masing-masing, min, dari, yahrisu, wa yakbidu, wa yabsutu, fi'lun mudari'un marfu'un. Ya. Li tajarrudihi anil nasibi wal jazimi. Wa'alamat rafi'u dhammatu dhahiratu ala akhiri. Jelas ya? Jadi kita kalau kita i'rab lengkap, yahrisu, yahrisu taqiyu ala al-khair, yahrisu fi'lun mudari'un, marfu'un li tajarrudihi lengkapnya anil nasibi wal wal jazimi. Alamat rafi'i dhammatu dhahiratu ala akhiri. Tayyib, at-taqiyu. Sebagai apa? Fa'il. Fa'ilun marfu'un bil fi'li. Wa alamat rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih. Tayyib. Ala harfu jarrin mabniyun ala ala sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Al-khairi ismun majrurun bi'ala. Wa alamat jarrihi al-kasratu ad-dhahiratu ala akhirih. Wal-jar wal-majrur muta'alliqun bimada? Muta'alliqun bil fi'li. Yani yahrisu 'alal khair. Jadi dia terkaitnya dengan yahrisu. Artinya apa? Artinya yang masuk beramal pada 'alal khair adalah fi'il yahrisu. Seorang yang bertakwa dia semangat memperhatikan 'alal khair, atas semangat atas kebaikan. Nah, kemudian wallahu yaqbidu wa yabsutu, kita i'rab lengkap wallahu, Allah, al-wawu di sini di i'rab apa? Istinafiyah. Jadi al-wawu itu tidak mesti huruf ataf. Naam. Ya, ada wawu namanya wawu istinafiyah. Apa makna istinafiyah? Wawu yang digunakan di permulaan kalimat yang baru. Jadi jumlah ini jumlah musta'nafah. Jadi jumlah jadidah, kalimat baru. Jadi bukan diartikan dan, karena bukan huruf ataf. Jadi langsung diartikan Allah gitu. Yaqbidu wa yabsutu. Allah menggenggam dan membentang. Nah, itu makna waw istinafiyah ya, sambil lewat faedah-faedah seperti ini difahamkan dan antum fahami dan hafalkan. Na'am. Barakallahu fikum. Allahu lafzul jalalah mubtada'un marfu'un bima'na, yani apa amilnya yang merofa' ma'nawiyah, amilnya adalah amil ma'nawiyah, itu al-ib al-ibtida, nah posisi di awal kalimat. Makanya dikatakan marfu'un bil ibtida'i. Dia marfu' ya karena al-ibtida, karena posisinya di awal kalimat. Nah, ini amil ma'nawi namanya. Amilnya berupa ma'nawi. Tayyib. Khabarnya yaitu yaqbidu. Yani sekarang tampak bahwa khabarnya adalah apa? Khabar mubtada itu bisa macam-macam kan? Iya. bisa mufrad, bisa apa? Bisa syibhul jumlah, bisa jumlah. Di sini khabarnya apa? Jumlah. Yani yakbidu. Ya. Yeah. Nah, irab dulu yakbidu. Yakbidu fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrudihi an-nasibi wal jazimi alamat rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhiri tayyib. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Takdiruhu huwa ya'udu ala mana? Kembalinya ke mana? Ala lafzil jalalah. Naam, wal jumlah min al fi'li wal fa'il. Ha? Yani yakbi itu jumlah fi'liyah kan? Yani jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il dan fa'il. Wal jumlah min al fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Jadi khabarnya dalam bentuk jumlah. Jadi jumlah ini yang kita katakan fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Jelas? Al wawaw afin. Ya bersutu irabnya persis sama dengan yakbidu. Dan jumlah fi'liya ya bersutu yang terdiri dari fi'il dan fa'il ini ma'tuf ala mada? Ala yakbidu. Bisa difahami? Hah? Wadih? Barakallahu fikum. Wa qad yakunu raf'atan raf'uhu, na'am. Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin. Boleh jadi rafa'nya dengan dhamma muqaddarah. Nahu yas'a Zaidun ila al-majri. Yas'a yakni berupaya, bergegas, berusaha dia, ya. Zaid berusaha ila al-majri untuk menuju al-majd, ke kemuliaan, keagungan, ya. Wa yuzakki Muhammadun malahu. Contoh yang kedua, yuzakki Muhammadun malahu. Muhammad membersihkan hartanya dengan mengeluarkan zakatnya. Maksudnya zakki yakni mengeluarkan zakatnya. Pengeluaran zakat dari suatu harta itu adalah pembersihan. Nah, ya, karena ada hak, ya, hak orang-orang yang dapat zakat dari hartanya. Nah, itu makna yuzakki Muhammadun malahu. Dia mengeluarkan zakat hartanya, ini membersihkannya, dia mengeluarkan zakatnya. Naam. Wa yad'u Aliun Rabbah. Ali ya berdoa kepada Rabbnya. Naam. Wa qawlihi ta'ala. Naam. Nahu qawlihi ta'ala. Naam. Wa qawli ta'ala dan seperti firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbik. Dan akan kekal wajah Rabbmu. Naam. Ar-Rahman ayat 27. Wa wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah mengajak kepada dar as-salam, negeri keselamatan, yaitu jannah. Wa yahdi man yasha'u, dan Allah memberi hidayah taufik ya, yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, Allah beri hidayah taufik ila siratal mustaqim, kepada sirat mustaqim, jalan yang lurus. Yunus ayat 25. Baik, fa kullun min yas'a wa yuzakki wa yad'u wa yabqa wa yahdi فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة. Semuanya tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Mana min dhuhuriha, yang menghalangi munculnya apa? At-ta'adzuru fi yas'a wa yabqa. Ada rinciannya. Mana min dhuhuriha at-ta'adzuru fi yas'a wa yabqa. Nah, kenapa? Karena yas'a dan yabqa diakhiri dengan alif. Ya. Ya. Diakhiri dengan alif yang ditandai. Tandanya bahwa dia alif. Tapi alif matwiyah bentuknya, ya. Naam, yang terlibat. Naam. Ditandai dengan huruf sebelumnya di fathah. Itu menunjukkan dia alif. Meskipun model hurufnya alif matuya ini yang terlibat ini, yang model ya. Ya, tapi itu alif. Dari mana kita tahu itu alif? Karena sebelumnya di fathah. Nah, itu berarti masuk ke at-ta'addur yang sudah kita lewati. Nah, apabila diakhiri alif, dia mana mitul at-ta'addur. Kenapa? At-ta'addur, karena tidak mungkin muncul harokat pada alif. Kenapa? Karena alif selamanya sakinah. Ya kan? Nah. Wasiqalu fil baqi. Dan mana min zuhuriha as-siqal fil baqi pada contoh-contoh yang lainnya, yaitu apa? Yuzakki, apalagi? Ini diakhiri ya, yuzakki. Karena sebelumnya kasrah. Di situ kita tahu. Nah, yad'u ya, diakhiri waw karena sebelumnya dhamma. Kemudian yahdi diakhiri ya karena sebelumnya kasrah. Ini semua mana min zuhuriha as-siqal. Mana min zuhuriha as-siqal. Nah, berat. Ada satu harokat yang bisa muncul, yaitu apa? Sudah lewat. Yang bisa muncul adalah harokat, harokat fathah. Nah, saat dinasab. Nah, baik. Bisa lan yuzakia, lan yada'uwa, lan yahdiya. Iya. Adapun marfu seperti pada contoh ini sekarang. Naam, maka dia muqaddarah lisiqal. Begitu pula apa? Hanya ini saja. Nah, karena kalau ini dijazam apa? Jika ini dijazam apa? Mah majzum ala harfi harfin illa. Naam. Tahayna. Nah, tersisa kita dalami irobnya. Yas'a Zaidun, jelas Zaidun. Yas'a sudah tadi. Zaidun sebagai apa di sini? Fa'il, ya. Marfu' bil fi'il. Kemudian ila harfu jar al majri majrum bi ila jar al jar wal majrur ila al majri mutalliq bi bil fi'li. Artinya fi'il yang masuk adanya. Naam. Yuzakki Muhammadun. Muhammadun sebagai apa? Fa'il. Yuzakki. Naam. Mala kenapa mansub? Maf'ulun li mansubun bil fi' bil fi'li. Yani yuzakki termasuk fi'il muta'addi. Yata'adda ila al maf'ul bih. Mala. Naam. Mala mudaf. Naam. Wal ha. Al ha mudafun ilay. Mabniun ala dhamm. Ala dhamm. Fi mahalli jarrin bil mudaf. Tayyib. Yad'u Aliyun Rabbah. Sama ini. I'rabnya sama. Rabbah sebagai maf'ul bih. Mudaf wa la mudaf ilayhi. Naam. Wa yabqa wajhu rabbik. Wajhu fa. Fa'il yabqa. Wa huwa mudaf. Rabbi mudaf ilayhi. Fahuwa majrun bil mudaf. Tandanya kasrat dhahirah. Wa huwa mudaf. Wal kaf mudaf ilayhi. Madha naqul al kaf dhamirun muttasil. Dia jelas baris. Nah, muttasil. Mabniun ala al-fathi. Fi mahalli jarrin bil mudaf. Naam. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Lagi-lagi di sini al-waw, di hasyiah disebutkan wawnya adalah waw istinafiyah. Nah, anda sudah paham apa makna istinafiyah, berarti jumlah mustanafah. Artinya kalimat baru ini, dimulai dari awal. Allahu adalah lafzul jalalah mubtada. Marfu'un bil ibtidai. Naam. Yad'u sebagai khobarnya, yakni khobarnya apa? Lagi-lagi khobarnya jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah yad'u fi mahalli raf'in khobar lil mubtada. Adapun rincian i'rab yad'u sudah di i'rab tadi yad'u. المضارع مرفوع على مدرفه الضمه المقدره الاخر من ظهورها ماذا؟ Atsiqal fa'ilnya bakil fa'il dhamirun mustatirun fi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala lafdil jalalah, jalalah huwa kembali ke lafdil jalalah. Ila dari salam gampang, ila harfu jar dari majrur bi ilah, iya kan? Kemudian dari mudhaf as-salami da as-salami mudhafun ilaihi majrur bil mudhaf. Nah, jar majrur muta'alliq bi fi'il yad'u. Selesai. Kemudian wa huwa wa'a atfin yahdi jumlah fi'liyah lagi. Ini ma'tuf kepada jumlah fi'liyah sebelumnya itu yad'u. Tinggal antum iras sampai selesai. Yahdi ma yasha'u ila siratin mustaqim. Yahdi fa'ilnya mana? Yahdi. Hah? Tumir? Tumir mustatir fihi. Jawazan takdiruhu huwa. Sama kembali ke lafzul jalal. Jalalalam. Jadi dia atofkan ke yad'u ya. Tinggal man. Nah, man itu kan macam-macam ya. Man di sini man apa? Hah? Man di sini adalah man isim mausul. Nah, isim mausul. Antum sudah melewati semua ini di pelajaran sebelumnya ya. Kita mengenal man itu apa saja yang isim mausul yang dia umum. Man juga ma ya. Nah, ini untuk yang berakal, man bimakna alladhi. Jadi ini maknanya yahdi alladhi yasha'uhu. Nah, berarti man isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli aish. Yahdi man yasha alladhi fi mahalli aish. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi bin fi'l. Nah, maf'ulun bihi li fi'il yahdi. Dan dia memberi hidayah taufik man. Yani alladhi yang. Yasha'uhu yang dia kehendaki. Hah? Jelas ya, tinggal antum irob yasha'uhu. Yasha'uhu fi'ilun mudhari' marfu'un li tajarrudi anin nasibi wal jazimi alamatu raf'ihi ad-dhamma dhahir al-akhir. Baqiya madha? Alfa? Al-fa'il. Fa'iluhu madha? Dhamir mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Yani huwa kembali ke lafzul jalalah Allah pelakunya. Na'am. Jelas ya? Hah? Adapun a'idnya di sini biasanya ada a'id kan kalau di apa? Yasha'u ini. I'rab dulu. Wal jumlah yasha' silatul mausul. Iya, silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Biasanya ada a'idnya ya, tapi a'idnya di sini mahdhuf. Nah. Takdirhu yasha'uhu. A'id itu yang kembali sebagai pengikat ya. Antara silatul mausul dengan mau isim mausulnya itu pengikatnya di sini mahdhuf karena sudah jelas. Nah, takdiruhu yasha'uhu. Nah, jadi sudah ya. Yasha'u jumlah silah mausul la mahalla min al-i'rab. Nah, tersisa ila siratin mustaqim, gampang. Ila harfu jar, siratin majrurun bi ila tanda rafa'nya jelas kasrah dhahir al-akhir wa huwa tayyib. Mudhaf la mustaqim majrurun limadha majrurun ha na'tun li siratin ya wan na'tu wa na'tul man'ud na'am na'tun lil man'ud na'tun lil majrur majrurun mithlu na'at terhadap majrur majrurun mithlu dia mengikuti i'rabnya na'am tabi' termasuk tawabi' ya tinggal tersisa apa wal jar wal majrur ila sirat na'am wal jar majrur muta'alliq yang bekerja padanya apakah yasha'u atau yahdi itu muta'alliqnya yahdi may yasha'u ila sirat mustaqim apakah yang masuk ke ila sirat mustaqim yahdi atau yasha' jawabannya ya Yahdi ila siratil mustaqim begitu beri petunjuk ke jalan berarti jar majrur muta'alliq bi fi'il yahdi begitu. Paham tuh? Nah. Tahayna. نكف عند هذا أخذنا شيئا كثيرا اليوم الله يبارك أتفي جزاكم الله خيرا سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك